Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kemudahan walaupun agak terlambat sekali dan ada faktor perjalanan. Kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan pembahasan tentang keutamaan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ada 12 poin yang sudah kita lewati, 5 atau 6 ya. Ada tulisan kamu nak? Sampai situ. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Keistimewaan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah sahibu liwa'il hamdi. Beliau adalah pemilik bendera kemuliaan. Pemilik liwa. Liwa itu adalah bendera alhamd, kemuliaan. Nanti di yaumil qiyamah wa yakunu alhamidun tahtahu. Dan semua orang-orang yang terhormat, yang terpuji dalam syariat kita, semuanya ada di bawah beliau, ada di belakang beliau. Beliau orang yang terhormat nomor satu, pemegang bendera kehormatan. Siapapun yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal berada di belakang beliau. Ini sesuai dengan hadis Nabi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyid walidi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah tokoh nomor satu. Bahasa Arabnya Sayyid, tuan. Aku adalah tuannya anak keturunan Adam. Nanti dia memiliki amat. Wala fakhra. Hal ini tidaklah sombong. Yani dia menimbulkan apa? Kesombongan. Wala fakhra. Wabiyadiya liwa'ul hamdi. Di tangankulah bendera kehormatan. Wala fakhra. Dan tidak ada kesombongan. Wa ma min nabiyyin. Dan tidak ada seorang nabi pun. Yawma idin. Di hari itu. Yani di yaumil qiyamah nanti. Adam faman siwahu. Baik Adam. Dan siapapun orangnya. Illa tahta liwai. Kecuali semua nabi ada di bawah kehormatanku, ada di bawah bendera kehormatanku. Wa ana awwalu man tushaqqu 'anil ardh. Dan akulah orang yang pertama kali tushaqqu 'anil ardh, dibukakan kuburan. Tushaq itu dibelah kuburan. Ini pertama kali dibangkitkan dari kubur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala fakhra, namun tidak ada kesombongan. Hadirin sekalian, kalimat-kalimat ini dibahas oleh para ulama. Mengapa Nabi menyampaikan ini semuanya? Jawabannya adalah agar manusia tahu bahwa Allah mendudukkan beliau sangat tinggi kedudukannya. Kalau bukan beliau, siapa lagi yang akan menyampaikan? Karena yang mendapatkan wahyu adalah beliau. Jadi bukan sedang ngalem awake dewek, Pak. Bukan sedang muji dirinya sendiri kemudian bersikap sombong. Aku, kami muncu-muncu. Bukan. Ini wahyu yang harus kita imani. Karena itu pada kalimat-kalimat tadi disebut kalimat wala fakhra. Aku adalah sayyidnya walad ibni Adam, wala fakhra. Aku orang nomor satunya dari semua keturunan Adam, namun tidak sombong. Ini bukan sebuah ungkapan kesombongan. Kalau kita, lain, Pak. Wongkong aku hebat dewek, mbok sombong, Pak. Nabi tidak, wala fakhra. Lematakan semua Nabi, Adam dan siapapun orangnya ada di belakangku. Ini bukan kesombongan. Ini wahyu. Ya memang tidak akan mungkin sampai kepada kita kecuali melalui beliau Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang ketujuh dari ungkapan Syekh Ibnu Taimin, sahibul maqamil mahmud. Beliau adalah pemilik kedudukan yang sangat mulia. Kalau tadi berkaitan dengan liwaul hamdi, bendera kehormatan. Kalau ini yang ketujuh berkaitan dengan maqamul mahmud, kedudukan yang sangat mulia. Alladhi yahmadu alaihi khaliqul makhluk, kedudukan yang dipuji oleh Allah Azza wa Jal dan semua makhluk. Ini sesuai dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Asa Allah Subhanahu wa taala niscaya akan membangkitkanmu, mendudukanmu wahai Muhammad sallallahu wasallam Rasulullah maqaman mahmuda, di satu tempat yang sangat terpuji, sangat mulia, sangat terhormat. Wa hadzal maqam huwa ma yahsulu min manaqibihi yaum al-qiyamah min asy-syafa'ah wa ghairiha. Contohnya syafaat kubra yang sudah lewat pembahasannya, di mana semua manusia butuh terhadap syafaat tanpa terkecuali agar supaya berpindah dari masa mahsyar menuju kepada fase hisab, agar tidak terkena terik matahari yang terus menerus. Semua manusia datang kepada Adam, anta abul bashar, engkau babaknya manusia, apa engkau tidak melihat kondisi kami, alam ta'lam tara ma nahnu fi, alam ta'lam ma nahnu fi, apa engkau tidak melihat kesengsaraan kami. Manusia meminta kepada Adam agar segera dihisab, ayuqdi alaina rabbu. Kemudian Adam tidak mampu memberi adanya alasan. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika beliau sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, diberi syafaat kubra. Semua orang tanpa terkecuali mengetahui kedudukan yang paling mulia ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang yang bisa memohon kepada Allah dan permohonannya dikabulkan oleh Allah untuk segera umat manusia ini selesai dari mahsyar menuju hisab adalah hanya beliau yang mampu. Di saat itulah manusia mengetahui kedudukan Nabi kita yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yang berikutnya, yang ke-8, sahibul haudil marud. Beliau adalah pemilik telaga yang sangat besar dan sangat banyak dari umatnya yang bisa meminum dari telaganya. Sebagaimana telah lewat di dalam pembahasan yang sebelumnya, kullun nabiyyin li kulli nabiyyin haudun. Setiap nabi memiliki telaga. Dan telaga yang paling besar adalah milik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuluha syahrun wa arduha syahrun. Panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya juga perjalanan satu bulan. yang paling istimewa dalam pembahasan haud, man syariba minha lam yadma badahu abadan, siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa minum dari telaganya Rasul, maka dipastikan tidak akan haus untuk selamanya. Yang ke-9, 10 dan 11, 3 poin menjadi 1, adalah dia ini adalah imamul nabiyyin, imamun nabiyyin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi. Imam itu tokoh pemimpin nomor 1, imam. Nabi kita pemimpin nomor 1 di semua para nabi. Termasuk padanya semua para rasul. Beliau imamul anbiya war rusul, imamnya para nabi dan para rasul. Khatibuhum, beliau adalah khatibnya. Apa makna khatib? Juru bicara. Khatibuhum, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juru bicaranya para nabi dan para rasul. Dalam kejadian apakah yang dimaksudkan? Dalam kejadian memohon kepada Allah syafaatul kubra yang barusan kami sebutkan tadi. Semua nabi tidak berani dan tidak mampu karena masing-masing mereka begini begitu, disebutkan alasan-alasannya dalam hadis tersebut, dan yang bisa adalah hanya nabi kita. Memohon kepada Allah, sujud kepada Allah, menyebut nama-nama Allah yang belum pernah tersebut di dunia ini. Kemudian Allah berkata kepada nabi kita, irfa' ra'sak wa qul isma wa sal tu'ta wa shfa tushaffa. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sal tu'ta, mintalah, engkau akan diberi segala permintaanmu. Wa shfa tushaffa, mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Sehingga nabi kita adalah khatibuhum, juru bicara. Yang berikutnya kata Syekh, wa sahibu syafaatihim, pemilik syafaat mereka. Yani syafaatul kubra. Li hadithi Abi Ka'ab, li hadithi Ubay bin Ka'ab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana yawmal qiyamati kuntu imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafaatihim ghaira fakhra. Riwayat Tirmidzi wa hasanahu. Disebutkan dalam hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati, ketika kelak di yaumul qiyamah, kuntu, aku adalah imamun nabiyyin, imamnya para nabi." Kalimat ini kalimatnya nabi. Bukan ngarang sendiri, Imam Damah bukan. Ini kalimat nabi. "Kuntu imamun nabiyyin, aku adalah imamnya para nabi. Wa khatibuhum, aku adalah juru bicaranya mereka. Wa sahibu syafaatihim, dan pemilik syafaatnya mereka." Yakni Allah berikan syafaatul kubra itu hanya kepada nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang diperuntukkan untuk semua umat manusia agar selesai dari masa apa? Mahsyar. Di mana mahsyar? Satu tempat yang begitu panas. Di waktu itu Nabi menyebutkan, tutna syamsu ala ru'usil khalaik ala qadri mil, didekatkan matahari di atas ubun kepala manusia hanya sejarak 1 mil. Sangat panas. Dan satu-satunya Nabi yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla syafaat untuk supaya manusia selesai dari masa mahsyar menuju ke masa hisab adalah hanya nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam saja. Yang ke-12, ummatuhu khairul umam, umatnya beliau adalah sebaik-baik umat. Umatnya beliau yakni kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Ini sesuai disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah berfirman, "Kuntum khairu ummatin kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk kepentingan umat manusia. Ada dua pengertian. Yang pertama, kuntum ini adalah para sahabat. Kuntum kalian, kalian yang ada di zaman turunnya ayat ini. Ini sahabat-sahabat Rasul. Sebaik-baik umat, sahabat itu umat yang Allah keluarkan untuk kepentingan umat manusia sampai akhir zaman. Diperuntukkan untuk kepentingan umat manusia dari zaman yang setelahnya sampai hari ini dan sampai akan datang. Allah ciptakan para sahabat menduduki umat yang terbaik. Kenapa? Mengapa demikian? Karena semua syariat apapun itu, akidah, fikih, ibadah, apapun itu, Al-Qur'annya, hadisnya, takrirnya, ucapan Nabi dan perbuatan Nabi sampai kepada umat yang berikutnya melalui mereka. Melalui mereka, sahabat. Tidak mungkin tidak. Karena yang mendengar adalah sahabat, yang melihat adalah para sahabat, yang mempraktikkan para sahabat. Maka mereka sebagai penjembatan tersampaikannya ilmu din kepada umat yang setelahnya sampai pada zaman kita hidup sekarang. Sehingga kebaikan para sahabat ini tidak mungkin bisa terkalahkan oleh kaum siapapun. Gak akan ada umat setelah mereka lebih baik daripada para sahabat. Berjasa apa kamu? Kamu itu belajar ilmu agama harus melalui sahabat. Gak mungkin tiba-tiba kamu tahu ada ilmu laduni muncul tiba-tiba masuk kotakmu wahyu dari Allah. Tidak mungkin, wahyu telah terputus. Kalau ada ilmu laduni, ilmu wahyu dari setan. Ya? Icik-icik atau ucuk-ucuk datang malam-malam, aku adalah Rabbmu. Ngomong, Pak. Itu harus diingkari, itu pasti setan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu. Qad inqata al-wahyu bi mautin nabi. Kenapa? Karena wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun Bani Israel disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47, Allah menyebutkan tentang Bani Israel dalam ayat ini. Mereka diberi keistimewaan. Kita bacakan. Ya Bani Israel, dzukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, aku telah mengutamakan kalian, telah memberikan keutamaan kepada kalian, alal alamin, lebih daripada alam semesta. Yang dimaksudkan dengan alal alamin, fal muradu ala zamanihim. Bani Israel di zamannya Nabi Musa diberi keistimewaan yang terbaik. Tapi itu terjadi di zamannya mereka. Ini tafsirnya. Karena tidak mungkin ayat ini berbenturan dengan firman Allah tadi dalam surat apa? Ali Imran, yang mengatakan kuntum kalian khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tidak mungkin ayat dalam surat Ali Imran berbenturan dengan ayat dalam surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang Allah berikan keutamaan kepada Bani Israel, alal alamin, lebih daripada alam semesta. Alam semesta yang dimaksudkan adalah alam yang ada di zaman mereka dulu. Maka setelah Nabi Musa meninggal dunia, berganti dengan Nabi Isa, kemudian sampai Allah angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka yang terbaik setelah itu adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah para sahabat-sahabat beliau. Bisa dipahami? Ya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada pembahasan tentang para sahabat. Atau sudah disebut ini para sahabat? Saya lupa. Belum? Belum. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, pembahasannya adalah keutamaan para sahabat. Jenjang para sahabat itu siapa, siapa paling mulia, terus berurut. InsyaAllah. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah, sudah kayaknya ya. Sudah ya. Ini ada batasannya di sini. Lupa saya yang lihat batasannya. Yes, murojaah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu sudah masuk salat maghrib. InsyaAllah badal maghrib kita akan lanjutkan pembahasan dengan kitab Al-Kabair. InsyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.